الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari tafsir surah Al-Mulk. Pada pertemuan yang lalu kita telah baca sebagian dari tafsir ayat kelimanya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad zayyanna as-samaa'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan sungguh kami telah hiasi langit dunia dengan pelita-pelita, masabih jamak dari misbah, ya. Dan yang dimaksud misbah di sini adalah an-najm, al-masabih yakni an-nujum, bintang-bintang atau planet-planet, sebagai salah satu faedah dan hikmah diciptakannya oleh Allah adalah zinatan lis-sama, sebagai penghias langit. Dan yang kedua Allah sebutkan juga di ayat ini, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, faedah kedua, dan kami jadikan pelita-pelita tersebut, yakni bintang-bintang atau planet yang ada di langit, rujuman lisyayatin, sebagai alat pelontar, ya, yang merajam para syaitan, syaitan dari kalangan jin yang hendak mencuri berita langit. Wa atadna lahum adzabas sa'ir, dan kami telah persiapkan untuk mereka azab yang membakar, azab neraka sa'ir. Taib, diterangkan oleh para ulama rahimahullah dari sejak dulu, ya. Sebagaimana salah satunya adalah Qatadah bin Di'amah Sadusi rahimahullah, murid para sahabat seperti Anas bin Malik, berkata Qatadah sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, innama khuliqat hadhihi an-nujum li thalathi khisal, diciptakan planet-planet atau bintang ini untuk tiga tujuan, tiga karakter. Khalaqahallahu zinatan lis-sama, Allah ciptakan untuk penghias langit. Ya, langit tanpa bintang-bintang ya kurang indah. Wa rujuman lis-syayatin, yang kedua sebagai alat perajam syaitan. Yang ketiga, wa alamat yuhtada biha, dan sebagai tanda atau petunjuk yang bisa dijadikan petunjuk arah ketika seorang sedang bepergian. Karena ada di antara bintang-bintang tersebut seperti yang lalu, as-sawabit was-sayyarat, ada bintang-bintang yang beredar, wa kullun fi falaki yasbahun, mereka berenang, berputar, beredar pada orbitnya, dan ada bintang-bintang yang sabitah, tetap ya pada tempatnya, tidak berubah posisi dari hari ke hari, malam ini dan malam-malam berikutnya dia tetap di situ sebagai tanda. Dan beberapa bintang tersebut bisa dijadikan tanda, ini ada menghadap ke arah selatan, ini ke arah utara, dan seterusnya. Disebutkan oleh Qatadah, faman ta'awwala fiha ghaira dzalik faqad qala bi ra'yih wa akhta'a hadzah wa adha'a nasibah wa takallafa ma la ilma lahu bih. Barang siapa yang menafsirkan selain daripada tiga tadi, maka dia telah berkata dengan pikirannya sendiri, dan dia telah berbuat salah, mengambil bagian kesalahannya, dan dia telah menyia-nyiakan bagian benarnya, dan dia telah memberat-beratkan diri, berkata pada sesuatu yang tidak ada ilmu dia tentangnya. Asar diriwayatkan Ibnu Jarir, At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim, dan dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam tafsirnya, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Kita lanjutkan keterangan Syekh Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, wa ja'alnaha rujumal syayatin wa ja'alnaha al-masabih, dan kami jadikan, yaitu al-masabih, pelita-pelita tersebut, rujumal syayatin alladzina yuriduna istiraq khabaris sama, sebagai alat merajam syaitan, yakni syaitan dari kalangan jin, yang mereka ingin mencuri berita langit, mencuri berita langit tentang kejadian-kejadian. Faja'alallahu hadhihi an-nujum hirasatan lis-sama antalaqqu fi asyayatini akhbar al-ard. Maka Allah menjadikan bintang-bintang ini sebagai penjagaan untuk langit dari dicurinya para syaitan, oleh para syaitan tersebut tidak mencuri berita dari langit disampaikan ke penghuni bumi. Fahadhi syuhub, jamak dari syihab, maka bintang yang menyala-nyala, ya, meteor dilemparkan jatuh, alati turma minan nujum, yang dilempar dari bintang-bintang tersebut, a'addahallahu fid dunya lisyayatin, Allah persiapkan di dunia untuk mereka, para syaitan dari kalangan jin yang hendak mencuri berita langit tersebut. Ikhwanul kahana, ya, saudara-saudara, teman-teman, yaitu para dukun dan tukang ramal, yang mereka memberikan sejumlah sesajen, ya, syarat persyaratan, kemudian dicurikan berita langit, yang satu fakta dan yang 99 dia tambahkan kedustaan dari sisinya. Dan inilah suatu hal, salah satu nas yang menyebutkan tentang hikmah diciptakannya masabih, bintang-bintang yang bersinar tersebut. Dan sebagaimana yang lalu Syekh sebutkan, Allah jadikan sangat banyak, ya, dan kelak nanti, ya, jumlah bejana untuk mengambil air di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umat beliau alaihi wasallam itu ada dan nujum. Ya, jadi jumlah aniyatuha, bejana-bejana untuk menciduk, mengambil, ya, air di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sejumlah bintang-bintang di langit. Dan planet di langit sangat banyak sekali, ya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu besar dan kecil, planetnya ada yang diam, ada yang bergerak, ada yang dekat, ada yang jauh, ya. Dan Syekh kemarin menyebutkan bahwa adanya terlihat hal tersebut oleh kita di langit dunia belum tentu dia berada dekat. Bisa jadi dia jauh, di jauh sana, namun terlihat, yaitu sama dengan yang sampingnya atau yang lainnya, ya, dalam ukuran, padahal yang itu jauh lebih besar, tapi karena jauh maka terlihat, yaitu kecil seperti yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, maha hikmah dan menjadikan hal-hal tersebut, dan diantaranya ada bintang-bintang untuk melontar syaitan tersebut. Dan inilah nas, dan al-sunnah itu mendahulukan nas di atas segalanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului ucapan Allah dan Rasulnya. Kalau itu kata Allah, kalau itu ucapan Rasulullah SAW, sami'na wa ata'na wa amanna, itu pertama kali wajibatul muslim. Kita mendengar, kita taat, kita percaya. Ya. Adapun masalah pembuktian masalah ini, itu hanya untuk dhafa al-iman, orang lemah iman, sesuai yang disebut para ulama ijazul ilmi, ya. Tentang laut mati, tentang ditemukannya bekas sisa kereta kuda, ya, di dasar Laut Merah, kemudian diawetkannya dan ditemukannya jasad Fir'aun, ya, kemudian perkembangan janin dari 40 hari ke 40 hari berikutnya, ya, yang itu bisa jadi berfaedah untuk sebagian orang yang kemudian tertarik dan melihat kebenaran ada pada wahyu, ada pada ajaran Islam, sehingga mereka pun masuk Islam karenanya. Ada seorang muslim mukmin yang telah percaya Al-Qur'an kalamullah dan ada hadis sahih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuhimmu dzalik, dia tidak terlalu yaitu tersibukkan dengan hal tersebut, ya. Setiap ada kabar nas yang jelas, maka itu kita yakini dan itu ada padanya kebenaran, sudah terbukti ataukah belum, ya. Sebagaimana sebagian kemudian nambahkan, oh kenapa kok apa najis mughalladhah, anjing sampai 7 kali, ulahun nabi turab, yang pertama dengan tanah. Kemudian ada yang meneliti, ternyata ada virus di dalam air liur anjing, tidak bisa mati kecuali bukan hanya dengan air, tapi air dan tanah. Dia hanya bisa mati dengan tanah. Dan beberapa hal lain yang semisal ini. Al-muhim dari syariat kita yakini Allah itu Al-Hakim. Allah memiliki sifat hikmah. Sama saja kita sudah tahu hikmahnya ataukah belum. Bersiwak, gosok gigi, sunnah Rasulullah SAW. Ada yang diketahui hikmahnya, ada yang tidak. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ya, bukan hanya membersihkan gigi, menguatkan gusi, menjernihkan pandangan, menjernihkan pita suara, menajamkan pandangan, menumbuhkan semangat, menghilangkan kantuk, dan lain-lainnya, lidah dan berbagai macamnya. Maka hikmah kadang kita tahu satu dua beberapa yang disebutkan, dan kadang kita tidak tahu namun kita yakin selama itu datang dari Al-Quran, hadis sahih, maka kita wajib mengimaninya. Malah disebutkan para ulama, idza jaa nahrun nas batal al-qiyas, kalau sudah datang sungai nas dari batal kias-kiasan, ya, kias sepertinya ini begini, sepertinya ini begitu, ternyata dalilnya tidak seperti itu. Kita rujuk sami'na wa ata'na, kita ikuti nadzur ma sunnah itu darat. Taib. Kemudian disebutkan di selanjutnya, wa atadna lahum adzab as-sa'ir, dan kami persiapkan untuk mereka fil akhirah, yaitu di akhirat kelak, adzab as-sa'ir, ya, neraka sa'ir, adzab di neraka sa'ir, li'annahum tamarradu 'ala Allah, karena mereka telah membangkang durhaka dengan sangat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa adallu ibadahu, dan mereka para syaitan kalangan jin ini, yaitu telah banyak menyesatkan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini diperintahkan kita, ya, untuk menjadikan mereka sebagai musuh. Apa yang dibenci oleh syaitan, ayo kita lakukan. Dan apa yang disenangi oleh syaitan, mari kita tinggalkan. Apa yang diperintahkan oleh syaitan, kita tinggalkan, ya, dan apa yang dilarang oleh syaitan, hendaknya kita kerjakan. Ya, inna syaitana kana lakum aduun fattakhidhu aduwa. Ya, sungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Allah telah ingatkan sejak Abul Bashar, bapaknya manusia pertama kali, ya, yaitu Adam alaihissalam, digoda oleh iblis, ya. Maka demikian dia terus akan semakin menggoda dan semakin benci, karena dia dikeluarkan dari jannah karena sebab itu. Nah, sebelumnya dia tidak mau sujud karena Adam diciptakan, dia suruh sujud tidak mau, ini gara-gara Adam, ya. Maka dia pun berketetapan untuk menggoda, mengeluarkan Adam dan Hawa dari al-jannah. Dan begitu anak buah iblis setiap harinya kerjaannya. Ada yang khusus ditugaskan mengganggu dalam sholat, namanya khinzab, dan Nabi pernah juga memegang satu dari mereka. Dan ada yang menggoda dalam bab-bab yang lainnya. Yusabbituhum, membuat amal soleh selalu digembosi. Ya, maka seorang waspada yang seperti ini, mau beramal merasa mendung, ya, misal mau berangkat rasa malas, kesel, istirahat sih, dan begini dan begitu, jangan. Maka dilawan hal tersebut. Sebaliknya, hal yang dia suruh, ayo kita lakukan yang demikian, begitu begitu. Kalau itu bisikan, maka demikian pula kita tinggalkan. Dan kita bertauzubillahi minasyaitonir rajim, sebagaimana pula dia berusaha untuk membuat orang yang marah bertindak zalim, aniaya, ya, bertindak lebih sampai kalau bisa membunuh dan seterusnya. Maka disyariatkan untuk ta'awudz, karena itu dari syaitan, ya, dan beberapa hal yang lain-lainnya. Begitu pula seorang ketika bisa menutup harinya, terkhusus di waktu sahur, ya, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, ya, maka ini sangat membuat geram syaitan, di mana seharian dia sudah menggodanya, berkata tidak pantas, ya, menjadi marahan suami dengan istri, tidak harmonis, orang tua dengan anak, ya, ini itu, mungkin terlibat sesuatu atau yang lain. Ternyata di akhir hari, ya, mereka maaf-maafan atau dia istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat dibenci oleh syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dunia, mereka yang tidak mencuri berita langit, syaitan dari kalangan jin, Allah lontari dengan apa namanya, ya, bintang tersebut. Dan ada hal-hal yang lain tentunya tidak menafikan sebagaimana apa yang disebut, bagaimana persisnya lontaran tersebut, ya, dan seperti apa, Allah alam sah. Yang jelas bisa jadi bintang meteor jatuh sampai ke bumi, kemudian ya, ditaruh di museum di mana, atau diambil jadi bahan baku pedang atau yang lain, ya, meteor. Namun kita yakini bahwa di antara bintang-bintang pelontar tersebut seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya, sebagaimana pula ketika orang mana katanya ada azab kubur, ya, dibongkar. Ternyata ini mana tidak ada. Hal-hal yang semacam ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalat wa yuqimus shalat. Orang-orang yang mereka mengimani al-ghaib, maka ini ada Allah Subhanahu wa taala puji, karena itulah apa yang disebut iman. Kalau Allah terlihat di dunia, kalau malaikat terlihat di dunia, kalau azab kubur terdengar, terlihat semuanya, semua orang akan beriman. Tidak ada yang tidak akan percaya. Semuanya percaya. Orang disiksa di kubur terdengar suaranya. Ya, malaikat dia bisa melihat, ya. Kemudian Allah, dia siapa yang kufur, siapa yang ateis, karena dia lihat betul. Tetapi iman itulah apa yang dia percayai, ya, meskipun belum terlihat, meskipun belum sampai tercapai, terbukti, dilihat oleh orang, namun kita imani hal-hal tersebut. Tapi kita lanjutkan, ada besyair, mereka dipersiapkan selain adab di dunia, diancam dengan lemparan bintang, mereka juga akan mendapatkan siksaan di neraka sa'ir. Kenapa? Sebagai balasan, li'annahum tamarradu 'alallahi wa adallu ibadahu. Mereka telah menentang Allah, membangkang terhadap Allah, dan menyesatkan banyak hamba-hamba Allah. Walihadza kana adba'uhum minal kuffar mithluhum. Oleh karenanya, para pengikut mereka dari kalangan kafir akan bernasib seperti mereka. Waqad a'addallahu lahum 'adzabas sa'ir. Allah juga persiapkan untuk mereka azab di neraka sa'ir. Walihadza qala, karenanya Allah berkata di ayat yang setelahnya, walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang kafir yang ingkar terhadap Rabb mereka, mereka akan mendapatkan azab jahannam, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Allati yuhanu bihi ahluhu ghayatal hawan wa bi'sal masir, sejelek-jelek tempat kembali yang di mana penghuninya akan dihinakan di dalamnya. Itu salah satu bentuk sejelek-jelek tempat kembali, karena penghuninya akan dihinakan di dalamnya, ghayatal hawan, dengan puncak kehinaan. Ya, disungkurkan, diinjak-injak, diazab, disiksa, dibakar, tanpa ada penghormatan, tanpa ada belas kasih, tanpa ada iba, tanpa ada, ya, ini penghargaan sama sekali. Hina, betul-betul dihinakan. Ya, berbeda dengan tempat manapun yang apa namanya, sekalipun masih terhina atau yang seterusnya bisa jadi sebagai tempat, namun tidak ada tempat yang melebihi kehinaan dalam neraka jahanam yang Allah Subhanahu wa taala bagi para penghuninya, bagi para penghuni yang disiksa di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Iya. Dan terkait dengan hadis pernah kita sebutkan, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga jannah bagi orang kafir. Ketika lewat Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah Al-Asqalani, beliau ulama besar, tokoh ya, alim ulama dan memiliki jabatan saat itu ya. Kemudian naik di atas kuda yang dengan gagahnya ya. Lewat ada seorang Yahudi ya, jualan minyak samin ya, dan dia belepotan kotor ya. Dan dia mengatakan, ya qadhi, ya hakim, bukankah Nabi kalian mengatakan dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir? Dan bukankah aku ini menurut Anda kafir? Sementara lihat, penjara bagi orang mukmin, sementara Anda seperti ini ya, terlihat nikmat, enak, sementara saya katanya surga, mana saya sulit seperti ini. Maka dijawab oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, aku dengan keadaan seperti ini, jika aku bisa mati di atas iman, maka nikmatku di jannah dibandingkan, atau nikmatku di dunia yang sedang aku dapatkan ini dibanding dengan nikmatku di jannah kelak, ini seperti penjara. Kita dapat nikmat, tapi ya terbatas ya. Seorang nikmat ya ada bosannya. Seorang nikmat toh makan ada yang masuk, nanti ada yang keluar. Jadi kotoran, ada yang jadi keringat, ada yang jadi cairan, ada yang keluar angin, berbau, ada yang mungkin jadi gemuk atau jadi obesitas, atau mungkin jadi efek samping, kena penyakit ini, penyakit itu, berefek ini, itu. Berbeda dengan makanan minuman di jannah, dan juga terbatas. Seorang punya ini, punya itu, dia ingat harus ada yang dizakati ya. Dia makan makanan tidak boleh semuanya, ada yang haram, ini tidak boleh, yang itu haram, yang ini tidak boleh. Nah, dia menikahi, mana yang halal, ini istrinya, yang itu tidak halal, yang ini tidak boleh. Maka tetap seorang mukmin meskipun mendapatkan nikmat, dia dibatasi dengan ketentuan-ketentuan syariat. Adapun di jannah, nikmatnya luas, sejauh mata memandang, seperti apa, kapanpun dia inginkan. Tidak perlu usaha berat, tidak usah ini itu, dia dapatkan nikmat berbagai macam tanpa dibuang dengan cairan, tanpa berkeringat, tanpa mengeluarkan kotoran dan yang lain. Nikmatnya seperti itu. Sementara engkau, jika engkau mati di atas keyakinanmu ini Yahudi ya, tidak berislam, maka meskipun engkau sengsara seperti ini, penderitaanmu seperti ini, dibandingkan dengan penderitaanmu kelak di neraka, ini seperti surgamu. Yang kau menderita tapi masih bisa ya ketawa ketiwi pulang ke istri, ke anak, masih punya rumah, masih bisa berjalan, masih bisa melihat ini. Ini kalau engkau terus-terusan seperti ini sampai mati, penderitaanmu di sana ini bagaikan surgamu. Dan dia berislam, akhirnya dia pun masuk al-Islam. Taib, disebutkan azabu jahannam, diancamkan bagi orang-orang kafir, walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Itulah jelek-jelek tempat kembali. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, bi'sal ma'al wal munqalib. Al-masir, al-ma'al wal munqalib, tempat berpulang, tempat kembali yang terjelek, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah mengatakan idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, para penghuni neraka tersebut, orang-orang kafir tersebut, ala wajhil ihanati wadzul, kata Syekh Sa'di, dilemparkan secara terhina ya, betul-betul ihanah wadzul, rendah dan dihinakan. Jadi dicampakkan mereka dengan wajah terlebih dahulu. Jadi disungkurkan, mereka dilemparkan dalamnya ya, dengan diseret dan demikian dilemparkan dengan kepala terlebih dahulu, ya. Betul-betul bentuk penghinaan. Ketika dilemparkan mereka ke dalamnya, ke dalam neraka jahanam tersebut, sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Mereka mendengar neraka tersebut memiliki syahiq. Syahiq ai saut. Ya, syahiqan sautan 'aliyan fadhi'an. Suara yang tinggi dan mengerikan. Suara menggelegar. Dia memiliki gemuruh. Sementara suara api saja di dunia itu sangat mengerikan. Bagaimana dengan api yang ada di sana? Ya, kalau ingin tahu itu ngeri. Ada tanur, kalau biasa orang itu punya tempat pemanggangan roti, ya, orang Arab itu bunter, ada lubangnya di atas. Mereka bikin di adon tepung campuri air, kemudian nanti kalau sudah ditempelkan di dinding-dindingnya itu. Itu tanur namanya, tempat pemanggangannya ini, ya. Itu kalau baru nyala apinya, apalagi kalau pakai kayu bakar bawahnya, itu kan mengerucut, ya, kecil lubangnya di atas. Itu suara suaranya itu kalau didengerin mengerikan sekali. Dan tanur, dan disebutkan siksa orang zina, para pezina di dunia itu kelak nanti dimasukkan neraka seperti itu. Dan mereka manjat ingin naik ke atas lewat lubang yang ada di atas, sudah merasa lolos sampai di atas, jatuh lagi ke bawah, terbakar lagi. Dan begitu panasnya mereka naik lagi lewat samping, kemudian naik ke atas lagi, jatuh lagi, dan seterusnya. Kembali ke sini disebutkan idaul kufiya, ketika mereka dilemparkan ke dalamnya, ya, maka sami'ulah syahiqah, mereka mendengar suara neraka tersebut, ya, sangat atau memiliki syahiqan sautan alian fadhian, suara yang tinggi dan menggelegar, ya, suara yang gemuruh, ya. Takadu tamayyazu minal ghaiz, ya, tamayyazu di, dan disebutkan kalau Ibnu Jarir atau Tabari tadi menyebutkan syahikon itu siyah, ya, seperti teriakan. Jadi mereka seakan-akan neraka itu berteriak-teriak, ya. Ada suara yang sangat tinggi, gemuruh, ya, ricuh dan mengerikan. Disebutkan kondisi neraka tersebut takadu tamayyazu minal ghayr, ya. Sebelumnya, ya, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Wa hiya tafur dinukil oleh Ibnu Katsir, qala Tsauri, taghli bihim kama yaghli al-habb al-qalil fil ma'il katsir, yaitu dalam keadaan dia, ya, mendidih, ya, taghli bihim. Wahia tafur, memiliki suara yang tinggi, ya, menggelegar, dan neraka itu dalam keadaan betul-betul panasnya mendidih. Dan disebut takadu tamayyazu minal ghayz, ay takadu ala istima'iha an yufariqa ba'daha ba'dan. Tamayyazu, takadu itu hampir-hampir, tamayyazu yakni perkumpulan mereka itu bersatunya neraka tersebut hampir-hampir berpisah satu dengan yang lainnya. Watataqatta, hampir-hampir terpecah-pecah, min syiddati ghaidhiha ala kufar, karena saking murkanya neraka terhadap orang-orang kafir. Disebutkan di dari tafsir yang lain bahwa maknanya itu tafarruq, maknanya semakna dengan itu. Jadi hampir-hampir dia itu pecah, ya, retak atau pecah, meledak, ya. Kenapa? Karena saking marahnya neraka tersebut terhadap orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala dan agamanya. Fa ma dhannuka ma taf'alu bihim idza hasalu fiha, itu ketika baru mau dimasukkan ke dalamnya. Lalu bagaimana menurutmu, kata Syekh Sa'di, apa yang dilakukan neraka terhadap orang-orang kafir itu. Idza hasalu fiha, kalau sudah masuk ke dalamnya. Jadi neraka menunggu, menanti mereka, orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala ini, dan sangat murka, sangat marah. Dan di dunia makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala juga ya murah atau murka, marah karena tindak yaitu kekufuran dan kemaksiatan, sebagaimana yang dalam beberapa ayat ya, takadus samawati yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardu wa takhirrul jibal hadda anda'ul rahmani walada. Takadus samawati yatafattarna, hampir-hampir langit itu pecah ya. Samawati yatafattarna min fawqihin, dari atas mereka. Wa tansyaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa takhirrul jibal, bumi luluh lantak. Ya, kapan anda ulur rahmani walada? Ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Ya, jadi seperti itu disebutkan di Al-Quranul Karim. Hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung hancur luluh berantakan ketika mereka berkata Allah punya anak. Kalaupun Allah jaga dan tetap ada seperti sedia kalanya, ya, itu pada waktu-waktunya. Tapi sejatinya makhluk-makhluk Allah ini yang besar-besar dan agung penciptaan ini, mereka sangat-sangat marah ketika ada kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat ini disebutkan neraka itu sudah sejak dulu mereka, wa'iddat lil kafiri, dipersiapkan, sudah diciptakan lebih dulu dengan fi'il madhi, wa'iddat, telah dipersiapkan. Dan keyakinan Ahlussunnah sekarang pun telah ada neraka tersebut. Dan dia pun dipersiapkan untuk kufar, orang-orang kafir tersebut. Dan lihat betapa mereka ini sangat marah terhadap orang-orang kafir tersebut, ya. Dan lalu bagaimana ketika orang-orang kafir itu telah diberikan kepada mereka untuk disiksa, ya. Tsumma dzakara taubiq al-khazanah li ahliha. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaitu tentang celaan para penjaga neraka terhadap para penghuninya. Ya, di akhir ayat ke-8, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya faujun, ya, faujun itu jama'atun. Setiap kali satu rombongan, ya, tidak semua langsung dimasukkan. Setiap kali ada rombongan dimasukkan, setiap kali ada rombongan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala tersebut, kullama ulqiya fiha fauj sa'alahum khazanatuha. Saat itulah ya para penjaga neraka bertanya terlebih dahulu kepada mereka, pertanyaan sebagai celaan. Alam ya'tikum nadhir, bukankah dulu telah datang pemberi peringatan terhadap kalian? Bukankah dulu telah datang pemberi peringatan terhadap kalian? Ya, ini nadhir. Dan itu adalah sebagai ya, penegakan hujjah. Berbeda dengan orang yang belum datang peringatan kepadanya. Ya, maka di sini ada dua hal ya. Maka yang disebutkan, diingatkan oleh guru-guru kita dan seterusnya, untuk seorang ya, sunni, lebih-lebih seorang dai, untuk banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi ya, ilmu itu pembimbing kita, biznillah, pengingat kita, dan demikian pula membantu kita untuk bersikap dalam banyak kasus. Karena emang ilmu syariat itu seperti itu, dari bab, dari lahir sampai mati ya, itu ada ilmunya ya. Dalam masalah ya, nikah, talak, jual beli, kan disebutkan oleh para ulama majalisuz zikr ya, yang disebutkan mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, disebutkan majlisuz zikr, hilaqat zikr, itulah majelisul halal wal haram, majelis halal haram, kaifa tashtari wa tabi', bagaimana engkau membeli, menjual. Sebagaimana para sahabat tafsirkan, itu membimbing. Dan Umar bahkan tidak mengizinkan para pedagang yang belum belajar fikih jual beli untuk berjualan. Artinya itu satu sisi kewajiban, kebutuhan, namun di sisi yang lain juga tanggung jawab seorang yang tahu ilmu itu lebih besar dibandingkan yang belum tahu. Ya, makanya Nabi SAW berdoa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka belum tahu saja. Ya. Kadang orang memusuhi, kadang orang tidak menerima karena belum tahu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain belum dan tidak diperbolehkan seorang kemudian beralasan dengan itu, kalau begitu saya tidak usah belajar saja. Semakin belajar semakin berat tanggung jawab saya, kalau begitu tidak usah belajar. Nah, ini gurur, masuk ketipuan setan yang lain. Lebih bahaya kalau tidak belajar, lebih berbahaya. Ya, tidak seorang bagaimana akan melakukan perjalanan tanpa dia tahu ya arah atau mungkin jalan yang mana dan bagaimana, apa yang akan dia lalui, harus bersikap seperti apa. Tanpa ilmu seorang mengalami kehidupan seperti seorang berperang tanpa senjata. Ya. Namun di sisi yang lain, seseorang memiliki ilmu, ya kalau dia tidak berhati-hati juga kadang bisa senjata makan tuan, dia terkena sendiri pisaunya, dia terkena sendiri terluka oleh senjatanya, bisa jadi. Karena sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali ke sini apa yang disebutkan, kullama ulqiya fiha faujun, ketika dilemparkan ke dalam neraka serombongan, sa'alahum khazanatuha, maka para penjaganya bertanya dengan pertanyaan untuk mencela, alam ya'tikum nadzir, alam ya'tikum nadzir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Kemudian mereka menjawab, nah ini sini dikatakan Syekh Sa'di, ai halakum hadza wasihqaqahum nar, keadaan kalian seperti ini sampai kalian diseret, dibawa, disungkurkan, tidak dilemparkan ke neraka, dan kalian berhak mendapatkan neraka. Ka'annakum lam tuhbaru anha, seakan-akan kalian belum pernah diberitakan tentang ini, ada neraka. Walam tuhadzirukum an-nudhur minha, walam tuhadzirukum an-nudhur minha, dan kalian belum pernah diberitahukan, diberi peringatan oleh seorang pemberi peringatan pun sedikit pun. Nudhur jamak dari nadhir. Ya, seakan-akan kalian belum dapat peringatan. Ya. Maka mereka menjawab, qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Mereka berkata, sungguh telah datang kepada kami pemberi peringatan. Fakadzabna, tapi kami mendustakannya. Ini satu. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami mengatakan bahwa Allah tidaklah menurunkan sesuatu apapun. Ya. Ini menolak wahyu secara umum. Menolak wahyu secara umum. In antum illa fi dhalalin kabir. Yang ketiga, mereka mengatakan tidaklah kalian melainkan dalam kesesatan yang besar. Mereka tersesat, tapi mereka menuduh dan mengatakan terhadap orang yang memberi peringatan mereka, kalianlah yang sesat. Di sini kata Syekh Sa'di, fajama'u baina takdzibihimul khas wa takdzibul 'am bi kulli ma anzalallah. Di sini mereka mengumpulkan antara pendustaan mereka, ya, yang khusus terhadap pemberi peringatan, tidak percaya, ya, wa takdzibul 'am, dan pendustaan mereka yang bersifat umum, bi kulli ma anzalallah, terhadap segala yang Allah turunkan, tidak dipercaya semua. Dan tidak cukup dua hal tersebut, walam yakfihim dalik, belum cukup hal tersebut, hatta a'lanu bidhalalir rusul al-mundhirin, sampai mereka mengumumkan menyebut-nyebutkan tentang kesesatan para rasul yang memberi peringatan kepada mereka tersebut, wahumul hudatul muhtadin, sementara mereka yang diperingatkan justru mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk dan berpetunjuk, ya, memberi petunjuk dan mendapat petunjuk. Walam yaktafu bimujarrat ad-dalal, dan tidak cukup mereka mengatakan kepada para pemberi peringatan itu, kalian berada dalam kesesatan. Bal ja'alu dhalalahum dhalalan kabira, dianggap oleh mereka kalian ini berada dalam kesesatan yang besar. Fa ayyu inadin wa takabburin wa dhulmin yushbihu hadha, maka pembangkangan, kesombongan dan kedzaliman mana yang serupa dengan ini? Ya. Ya, itu para penentang, yaitu rasul-rasul pemberi peringatan. Diperjelas lagi oleh Ibnu Katsir, menyebutkan bahwa Allah tidak bakal menyiksa satu kaum sampai diutus rasul kepada mereka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak bakal menimpakan azab sampai kami utus seorang rasul. Nah, seperti Allah katakan, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ibudullah sanibutakhud, sungguh tiap umat kami kirim memberi peringatan. Kemudian di surat yang lain Allah katakan, hatta idza ja'uha futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Sampai ketika mereka datang ke neraka, dibukakan pintu-pintu neraka, para penjaganya berkata, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang kepada kalian para rasul? Yang terakhir, ini yang dimaksud tadi, alam ya'tikum nadhir, pemberi peringatan rasul. Yatluna 'alaikum ayati rabbikum, membacakan ayat-ayat Allah pada kalian, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, memberi peringatan kalian akan datangnya hari kalian ini. Ya, qalu bala, mereka menjawab iya. Jadi mereka mengakuinya. Maka di sini disebutkan oleh mereka, fa'tarafu bidzambihim, maka mereka pun mengakui, qalu fa'tarafu bidzambihim, maka mereka pun mengakui dosa mereka. Fasuh qali ashabis sa'ir, maka menjauhlah para penghuni neraka sa'ir. Wa qalu mu'tarifina bi adami ahlihatihim lil huda war rasyad. Ya, sebelumnya mereka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu. Mereka berkata, seandainya kami dulu mau mendengar aw naqilu atau mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentulah kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir ini. Fanafau an anfusihim turuqal huda. Ya, mereka menafikan adanya jalan-jalan petunjuk dari diri mereka. Ya. Wa hiya as-sama' lima anzalallah, yaitu mendengar dari apa yang Allah turunkan. Wa ja'at bi rusul, yang dibawa oleh para rasul. Semestinya didengarkan, semestinya diindahkan, tapi tidak mereka lakukan. Wal aql alladhi yanfa' sahibahu, dan Allah juga berikan pada manusia adanya akal untuk berpikir, bisa memberi manfaat pemiliknya. Wa yuqifuhu ala haqa'iqil asya, bisa membuatnya berpikir, ya, berhenti sejenak memikirkan haqa'iqul asya, segala macam hakikat perkara. Wa itharul khair, mendahulukan yang baik. Wal inzijar an kulli ma aqibatuhu damimah, dan memperingatkan dari setiap apa yang berakibat tercela. Fala sam'a wala aqla, namun ketika mereka tidak menggunakannya, tidak ada dianggap pendengaran tapi tidak punya pendengaran, berakal tapi tidak punya akal. Maka akal ada dua, seperti Syaikh Utsaimin sebutkan, akal yaitu taklif dan akal yaitu apa yang disebut rusd. Ya, ada yang disebut fulan akil. Ya, ada yang berakal sehat, iya mereka nggak gila, akal sehat ada, tapi akal rusd mereka gunakan untuk yaitu hal kebaikan tidak mereka gunakan. Wa hadza bi khilafi ahli al-yaqini wal irfan, ini berbeda hal kondisi dengan orang-orang yang yakin dan mengetahui. Kondisi warbabu sidq wal iman, orang-orang yang jujur dan memiliki keimanan. Fa innahum ayyadu imanahum bil adillati sam'iyah, mereka menguatkan, mengokohkan keimanan mereka dengan dalil-dalil sam'i, dalil naqli. yang ada dari Al-Quran ataupun hadis. Fasami'u ma ja'a min indillah, mereka mendengar apa yang datang dari sisi Allah, ayat-ayat. Waja'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilman wa ma'rifatan wa amalan, sebagai ilmu, ma'rifah, pengetahuan, pengenalan dan amalan. Wal adillah al-aqliyah, begitu pula dalil-dalil akli mereka gunakan. Al-ma'rifah lil huda minad dalal, mengetahui bagi terhadap petunjuk daripada kesesatan. Wal hasan minal qabih, yang baik dari yang buruk. Wal khair minasyar. Wahum fil iman bihasabi ma mannallahu alaihim bihi minal iktida' bil ma'qul wal manqul, mereka dalam keimanan bergantung sesuai dengan yang Allah karuniakan berupa pengambilan petunjuk mereka dari dalil akli dan dalil naqli. Dan dalil akal sehat tidak bakal bertentangan dengan dalil naqli, selama itu akal sehat. Makanya Syekhul Islam punya kitab namanya Dar'ut Ta'arud Bainal Akli wa Naqli, menepis adanya pertentangan, kontradiksi antara dalil akli dan dalil naqli. Tidak ada. Ya, kalau ada yang salah, imma itu dalilnya dhaif, tidak sahih, hadis palsu misalnya, atau akalnya dia yang belum sampai, belum benar. Subhana man yaqtasu bi fadlihi man yasha, maka maksudnya Allah yang mengkhususkan, mengistimewakan dengan fadilahnya siapa yang Allah kehendaki. Wa yamunnu ala man yasha min ibadi, memberikan karunia siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa yukhadzil man la yasluh lil khair, dan Allah telantarkan siapa yang tidak pantas terhadap kebaikan. Qala ta'ala an haula'i dakhilil linnar, Allah katakan terhadap mereka yang memasuki neraka. Al mu'tarifina bi dzulmihim wa inadim, yang mengakui kezaliman dan pembangkangan mereka tersebut. Allah katakan fa'tarafu bidzanbihim fasuhqal li ashabis sa'ir, maka mereka telah mengakui dosa mereka tapi tidak bermanfaat, sudah terlambat. Fasuhqal li ashabis sa'ir ai bu'dan, maka menjauhlah mereka. Lahum wa khasarah wa syaqa, celaka. Fama asqahum wa ardahum, betapa sengsara dan terhinanya mereka. Haitsu fatahum sababullah, di mana mereka kehilangan dari pahala Allah. Wa kanu mulazimina lis-sa'ir allati tusta'aru fi abdanihim, sehingga mereka tetap dalam neraka sa'ir selamanya, dan mereka terbakar, membakar badan mereka. Wa tattali'u ala afidatihim, bahkan apinya sampai menembus ke hati kalbu mereka. Allah alam shawab, ini sampai ayat 11. Alhamdulillah selesai. Insyaallah kita lanjut ayat berikutnya di pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.